Ukuran sukses syariah adalah tercapainya tujuan syariah, maqasid syariah. Beberapa pengamat melihat OJK ini semacam supervisi, bahwa OJK ini adalah sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi. Terintegrasi. Ya. Dan fatwa-fatwa itulah yang kemudian menjadi panduan syariah di Indonesia. Sukses syariah setiap hari selama Ramadan, jam 4 pagi. Jadikan Ramadan sebagai momen memperkaya hasanah pemahaman ayat suci Al-Quran bersama Profesor Dr. Quraish Shihab. Allah merancang dan mengatur rincian perang Badar untuk membuktikan kuasanya dan mewujudkan kehendaknya menyebarkan agama Islam. Tafsir Al-Misbah setiap hari selama Ramadan jam 3 dini hari. Dengan segala doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Pemirsa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di program Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan 1433 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Saya Inaka Kus Herawati dengan senang sekali dan bahagia sekali bisa berada di tengah pemirsa dan juga para tamu program Tafsir Al-Misbah. Di awal Ramadan ini, kita akan kembali membahas Al-Quran bersama Bapak Quraish Shihab, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan membedah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal terdiri dari 75 ayat. Keseluruhan surat ini turun di Madinah atau Madaniyah, kecuali ayat 30-36 yang turun di Mekah atau Makkiyah. Surat ini sendiri berkisah tentang harta rampasan perang. Namun pada episode perdana ini kita hanya akan membahas surah Al-Anfal dari ayat 1-8. Ayat ini bercerita tentang tujuan surah, ciri-ciri orang beriman dan juga pengaturan harta rampasan perang, termasuk di dalamnya tentang perang Badar. Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah, ketemu lagi. Ketemu lagi, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Bapak. Namun, Pak, saya tidak sendiri di sini, Pak. Saya bawa rombongan. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kak Seto, atau yang lebih terkenal Pak Kak Seto Mulyadi, berserta Ibu ya. Dan juga kedua putrinya di sini. Kita semua berterima kasih sudah diterima sama Bapak di sini untuk mendengarkan ceramah ataupun pencerahan saya bagi kita. Saya mau dengar dari Kak Seto. Nah Pak, kita akan membahas surah Al-Anfal ini ayat 1-8. Mudah-mudahan bisa selesai. Untuk menghemat waktu kami persilakan Bapak untuk menguraikannya. Silakan Pak Quraish. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dulu saya ingin beri gambaran umum tentang kandungan surah ini. Itu tadi dikatakan tentang harta rampasan perang. Ini sebenarnya bermula ketika Nabi berada di Mekah. Beliau dan kaum muslimin teraniaya, sehingga sebagian dari mereka itu terpaksa berhijrah. Pada mulanya berhijrah ke Ethiopia, kemudian berhijrah ke Madinah. Waktu berhijrah itu, harta mereka yang ada di Mekah dirampas, diambil dengan kekerasan oleh kaum musyrik Mekah. Nah, ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, sebagian sahabat juga sudah berada di sana, itu mereka hidup dalam keprihatinan. Mereka ingin mendapatkan kembali harta mereka. Nah, ada kafilah dibawa oleh pimpinan kaum musyrikin dari Mekah menuju ke Syam, ke daerah Lebanon, Syria sana. Sekembalinya itu Nabi berkata, mari kita hadang untuk kita ambil kembali harta kita yang dirampas. Tetapi tercium oleh pimpinan kafilah ini sehingga mereka mengambil jalan lain dan menyampaikan kepada kaum musyrik di Mekah, pemilik harta ini, bahwa kalian harus segera untuk membantu menyelamatkan. Ketika mereka ketahui bahwa kafilah selamat, ada yang mau pulang. Nabi berkata, kita, saya dijanjikan Tuhan untuk memperoleh kafilah atau menang dalam pertempuran. Sebagian mereka enggan. Yang kita cuma 300 orang, masa bisa melawan ini? Tapi akhirnya sepakat, terjadilah pertempuran Badar, dan ternyata kemenangan di pihak kaum muslimin. Mereka berhasil untuk membunuh 70 orang tokoh-tokoh musyrik dan menawan 70 orang serta harta rampasan perang yang banyak. Ada di antara pasukan itu orang tua-tua yang tidak ikut berperang, tapi menjaga di markas. Ada yang terlibat langsung. Setelah harta rampasan perang terkumpul, yang terlibat langsung bilang, itu milik kami. Yang tua-tua berkata, kami kan juga ikut. Maka mereka bertanya pada Nabi. Ayat kita ini lantas menjelaskan, yas'alunaka 'anil amfal. Mereka itu bertanya tentang harta rampasan perang. Kita berhenti. Mestinya, kata pakar-pakar bahasa, yas'alunak itu bentuk kata present tense yang menggambarkan sekarang atau akan datang. Mestinya dia pakai past tense karena kan sudah bertanya. Nah, ini mengapa di sini Tuhan menggunakan present tense? Jawabannya bukan saja karena Tuhan tidak mengenal waktu lalu, kini, dan masa datang, tetapi juga kalau dia menggunakan kata present tense, kata kerja masa kini atau datang, untuk sesuatu yang sudah lalu, itu tujuannya untuk menggambarkan indahnya peristiwa itu atau buruknya peristiwa itu. Dihadirkan ke benak, oh begini toh indah sekali, begini toh buruk sekali. Nah, di sini Tuhan ingin menggambarkan indahnya. Kalian berselisih, tetapi indah kalian itu menanyakan solusi kepada Nabi. Indah kan itu? Nah, jadi kalau berselisih, tanyakan. Jangan bertengkar. Jangan berkelahi. Itu sebabnya. Yas'alunaka 'anil amfal. Amfal itu dalam bahasa bentuk jamak dari nafal. Salat wajib. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Sholat sunnah itu juga dinamai sholat nafilah. Kelebihan, tambahan. Tujuan dari peperangan itu bukan memperoleh harta rampasan. Harta rampasan itu tambahan. Bukan esensi. Jangan anggap perang yang dilakukan oleh umat Islam tujuannya ingin merampas. Kalau ada, itu tambahan. Itu sebabnya dia dinamai amfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan. Jawablah, wahai Nabi, bahwa harta rampasan itu lillahi war rasul, milik Allah dan dibagi oleh Rasul. Harta milik Allah. Allah yang menentukan, yang membaginya Rasul. Nanti di sini dia akan katakan itu 4/5 buat yang terlibat dalam perang, 1/5 dibagi untuk kelompok tertentu. Oke, kita kembali beliau. Maka jika demikian, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Karena itu, setelah diterangkan bahwa ini milik Allah dan ini dibagi oleh Rasul, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya hindarilah hal yang buruk. Hindarilah hal yang membahayakan kamu. Nah, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kamu. Tapi menarik sekali lagi, ini bahasa Al-Quran ini sangat teliti. Dia tidak katakan perbaikilah hubungan antara kamu, titik. Tapi maksudnya perbaikilah dasar hubungan kamu. Kita, kalau saya beri contoh, kita dengan saudara itu, dasar hubungan kita kan darah, persaudaraan. Ya. Kalau dengan teman lain, bisa jadi kepentingan, bukan dasar. Kalau dasar hubungan Anda baik dengan orang, Anda boleh jadi berbeda pendapat, berselisih, tapi cuma sebentar. Ini disuruh agama perbaiki dasar zat dasar hubunganmu perbaiki. Suami istri bisa cekcok gak? Bisa. Tapi dasar hubungannya apa? Hubungan perkawinan, hubungan kasih sayang dasarnya. Jadi tidak lama. Dalam Islam itu dikatakan perbedaan itu hanya maksimal 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Aslihu dzata bainakum wa in kuntum mu'minin. Kalau memang benar-benar kamu orang-orang yang mukmin. Saya kira itu. Ya, kalau misalkan ada yang bilang juga kalau musuhan lebih dari 3 hari enggak boleh ya, Pak ya. Enggak boleh. Tegur-teguran nih kalau lebih dari 3 hari enggak boleh. Ya kalau musuhan ya. Itu ditoleransi 3 hari. Batasnya 3 hari aja. 3 hari aja ya. Baiklah, manusiawi lah kalau mau marah. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali okay, ya Pak ya. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai surah Al-Anfal ini bersama Bapak Quraisyab. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Anda senang lihat dia, tapi Anda takut mendekat. Iya. Dia punya wibawa. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kami sedang membahas surah Al-Anfal ayat 1-8. Surah Al-Anfal ini sendiri berkisah tentang harta rampasan perang. Seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Quraisy, bahwa tujuan perang itu bukanlah harta rampasan. Harta rampasan hanyalah tambahan. Tambahan seperti apa akan disampaikan langsung kembali oleh Bapak Quraisy. Siap, silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa Allah berpesan perbaiki dasar hubungan, jangan berselisih apalagi soal materi, patuh dan taatlah kepada Allah. Kalau memang kamu benar-benar orang-orang mukmin, sebentar saya akan terangkan apa artinya mukmin. Nah, jadi seorang mukmin itu paling tidak ada 2 ciri pokoknya, patuh kepada Allah, hubungannya dengan Allah baik. Dan hubungannya dengan sesama manusia baik. Kalau buruk, dia tidak wajar dinamai mukmin. Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan siapa yang dinamai mukmin. Dia katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Orang mukmin itu tidak lain kecuali, kita lihat sifatnya, apabila disebut nama Allah bergetar jiwanya. Getaran itu dilukiskan seperti jerami yang terbakar. Ada sesuatu yang terbakar. Ketika itu, berdoalah. Kalau Anda merasakan itu, kata seorang sahabat, berdoalah. Anda akan tenang. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanan. Kita berhenti dulu sebentar. Itu orang yang merenung tentang Allah, pada mulanya dia gentar. Takut. Jangan sampai saya tidak mempertanggungjawabkan apa yang dituntut oleh Allah. Dia takut karena dia sangat kagum. Ada orang, Anda senang lihat dia, tapi Anda takut mendekat. Iya. Dia punya wibawa. Nah, itu orang mukmin begitu. Dia cinta Allah, tapi dia takut. Itu yang dimaksud di sini. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Itu bisa jadi kalau baca Quran, dia bertambah imannya. Tapi ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya Al-Quran. Alam raya ini juga tanda. Ayat itu artinya tanda. Tanda-tanda kehadiran Allah. Al-Quran ini tanda kehadiran Allah. Tapi alam raya juga tanda kehadiran Allah. Apabila disampaikan kepadanya tentang alam raya, disampaikan bagaimana itu air, bagaimana itu manusia, bagaimana itu gunung, bertambah imannya. Memang ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Itu orang mukmin. Jadi sebenarnya orang mukmin itu harus pandai. Jangan bodoh. Itu cirinya orang mukmin kan? Jadi begitu ada orang bercerita tentang sesuatu, langsung dia fahami. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu setelah berusaha dia menyerahkan diri pada Allah. Ya Allah, inilah usahaku. Itu arti. Jadi tawakal itu berserah diri setelah usaha. Jangan, udah deh saya enggak usah usaha. Berserah diri setelah berusaha. Mau ujian, belajar dulu, baru berserah diri. Ya kan? Itu arti tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun ulaika humul mu'minuna haqqan. Masih ada lagi. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yuqimus shalah. Kita biasa artikan dalam bahasa Indonesia mendirikan salat. Sebenarnya bukan mendirikan salat. Yuqim itu artinya melaksanakan sesuatu dengan sempurna dan teratur. Jadi orang yang bolong-bolong salatnya bukan mukmin. Melaksanakan dengan sempurna dan teratur, bersinambung. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya dia nafkahkan. Cuma sebahagian loh. Sebahagian yang lain diapain? Bisa banyak. Bisa ditabung. Ya kan? Tidak. Jadi kalau begitu mukmin itu harus bekerja keras. Harus mencari nafkah sehingga dia bisa menafkahkan sebagian. Sebagian lainnya dia tabung. Itu sifat orang mukmin. Kita harus berhenti sekarang bertanya. Samakah penyanyi dan yang menyanyi? Bisa nyanyi? Bisa ya? Saya juga menyanyi. Tapi saya bukan penyanyi. Penulis dan yang menulis. Ini yang dijelaskan penulis, penyanyi, mukmin yang tinggi derajatnya, yang ini. Kalau kita-kita ini mungkin masih ini. Itu sebabnya di puasa Tuhan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah punya iman walau sedikit dalam hatinya. Ini sifatnya orang mukmin yang benar-benar beriman. Kita-kita ya mudah-mudahan sudah mendekati ke sana, tapi belum bisa sampai di sana kan. Orang mukmin pun itu bertingkat-tingkat. Nabi mukmin, sahabat mukmin, ini mukmin, tapi mereka lagi punya tingkat-tingkat keimanan. Ini dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mempunyai tingkat-tingkat di sisi Allah. Ada tingkat tertinggi, ada tingkat menengah, ada tingkat bawah. Oke, kita tingkat bawah aja lah dulu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah, dan juga ampunan. Kita garis bawah lagi. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mukmin pun berdosa sehingga dia mendapat pengampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, yang baik. Rezeki yang baik itu bukan yang banyak, tetapi yang memuaskan. Kalau banyak tidak memuaskan enggak baik. Ya kan? Yang halal. Itu rezeki yang baik. Pasangan yang baik itu apa? Yang serasi. Ya kan? Yang setingkat, yang bisa take and give, itu pasangan yang baik. Bukan yang cantik, bukan yang kaya, itu artinya karim. Yang oke. Rizqun karim, baru sekarang dia mau masuk pada uraian tentang situasi perang. Wadah, kita kan paham. Saya cerita dulu begini. Waktu Nabi akan keluar, tadi saya katakan, dari Mekah menuju Badar. Kafilah selamat. Ya. Terus kita pulang aja. Ada sebagian berkata begitu. Ini kafilah 1,000 orang, kita tidak bisa. Yang lain berkata tidak, kita berangkat. Mereka berselisih. Mereka berselisih, tapi akhirnya berangkat dan menang. Ya kan? Akhirnya berangkat dan menang. Sekarang Tuhan ingatkan, dulu waktu keluar kalian berselisih, berangkat dan menang karena dibantu Tuhan. Pembagian harta rampasan begitu juga, kalian berselisih tapi akhirnya itu adalah kebaikan buat kalian. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Baiklah. Mirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera menguraikan kembali lebih dalam lagi mengenai surah Al-Anfal bersama Bapak Quraish Shihab. Dan tentunya segmen berikutnya, Kak Seto, saya akan berikan kesempatan pada keluarga Kak Seto. Boleh bertanya apa saja kepada Bapak Quraish Shihab. Ya Pak, di pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Kalau nilai-nilainya nilai-nilai sementara, nilai materi, nilai kecantikan, ya kan? Dia segera akan berantakan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Quraish Shihab di segmen sebelumnya, bahwa Allah berpesan perbaiki dasar hubungan. Jangan sampai berselisih, apalagi masalah harta. Dan di ayat berikutnya, siapa yang dimaksud dengan orang mukmin itu adalah, bila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bila apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya. Dan sekarang kita sudah sampai masuk pada perang Badar ya Pak ya. Silakan dilanjutkan kembali uraian Pak. Atau kita kasih kesempatan dahulu ya, Kak Seto ya Pak ya untuk bertanya ya. Kak Seto silakan. Oke mari silakan. Sangat menarik sekali dan saya kira sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pertama ditekankan bahwa pertama kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua adalah memperbaiki hubungan dasar ya dengan sesama. Nah ini pertama apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Dan yang kedua ini kan banyak sekali keluarga-keluarga yang mungkin berantakan karena suami istri tidak bisa mudah sekali ribut karena pengaruh dari luar. Ya, mungkin salah satunya adalah hubungan dasarnya ini yang tidak diletakkan dengan sangat kokoh. Termasuk hubungan dasar antar orang tua dengan anak. Seberapa jauh hal ini bisa dilatihkan pada kami-kami semua ini, Pak Quraish, untuk memperkuat hubungan dasar tersebut? Iya, bagus sekali dan sulit sekali menjawabnya. Tapi begini, saya berusaha. Yang pertama, kita harus menyadari tujuan bersama kita itu apa. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, tujuan bersamanya kan sakinah, ketenangan. Tujuan bersama ini yang mengikat antara kedua belah pihak. Yang kedua yang perlu digarisbawahi, nilai-nilai bersama. Kita punya nilai. Apa nilai yang tertinggi, katakanlah dalam kehidupan ini? Kalau nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang agung, yang luhur, itu tidak ada masalah, itu akan langgeng walaupun kita beda. Tetapi kalau nilai-nilainya nilai-nilai sementara, nilai materi, nilai kecantikan, ya kan? Dia segera akan berantakan. Dan hubungan ketika itu adalah hubungan semu. Yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran masing-masing tentang kewajiban dan kedudukannya. Nah, ayah tidak boleh memaksa anaknya sama-sama dia. Ya kan? Itu kesadaran orang tua bahwa itu dasar-dasar hubungan. Begitulah lebih kurang ya. Kalau itu dasar benar, itu terjadi perbedaan, mundur. Oh, kita punya tujuan kan ini. Saya kira itu. Jadi jelas konstitusinya ya. Iya jelas. Dalam keluarga ya. Jelas. Baik. Tujuannya harus sama ya. Ya betul. Baik, nanti kalau Kak Seto masih ingin bertanya, saya akan berikan kesempatan di segmen berikutnya. Bukan hanya Kak Seto, putrinya, juga, ibu silakan. Ya. Kita akan mendengarkan uraian Bapak lagi lebih lanjut Pak, silakan. Baik, kita lanjutkan. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagian dari orang, satu kelompok dari orang-orang mukmin, dia menamai mukmin, enggan, tidak senang. Manusiawi kalau kita berkata, bagaimana ya, 1000 orang kita cuma 300, 1000 orang siap perang kita enggak siap perang, ada yang merasa takut. Wajar. Yujadilunaka fil haq, mereka itu berdiskusi denganmu menyangkut sesuatu yang hak. Kita garis bawah lagi ini. Berdiskusi dengan Nabi itu wajar. Tidak sependapat dengan beliau wajar. Tapi persoalannya, kalau itu pendapat beliau secara pribadi, kita bisa katakan, oh ini Nabi ini lebih baik. Itu dalam riwayat Perang Badar, ada riwayat yang menyatakan Nabi memilih suatu tempat, sahabat lain berkata, wahai Nabi, tempat ini kurang tepat, kita lebih baik di sana, di sumber air. Diterima oleh Nabi. Jadi berdiskusi itu perlu. Asal tahu masing-masing kedudukannya kan. Oh ini wajar didiskusikan atau tidak. Seorang perempuan dihimbau oleh Nabi, kembali deh kamu pada suamimu ini. Dia bertanya, ini perintahmu sebagai rasul atau ini saranmu? Katakan, tidak, ini saran saya kalau kamu. Oh saya enggak mau. Bisa menolak. Ah ini, yujadiluna ka fil haq. Mereka itu berdiskusi, membantahmu, menyangkut sesuatu yang benar, setelah menjadi jelas persoalan. Tadi sudah jelas, kamu sudah menang dalam perang. Ka'annahum yusakuna ilal mauti wahum yang zurun. Mereka itu, karena takutnya, seakan-akan diseret menuju kematian, dan dia lihat sudah kematian itu di depan matanya. Karena takutnya. Ada orang dikatakan kamu mau mati, masih belum terlalu takut. Tapi kalau sudah diseret kepada kematian dan dia sudah lihat di hadapan matanya kematian itu takutnya luar biasa. Nah, ini orang-orang, sahabat-sahabat Nabi ini yang kata, "Ustaz, deh, kita tidak usah perang." Itu seakan-akan diseret kepada kematian. Oke. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain. Renungkanlah ketika Allah berjanji kepada kamu salah satu dari dua yang akan menjadi milikmu. Apa itu salah satu dari dua? Kamu mendapatkan harta kafilah itu tanpa perang, atau kamu berperang. Salah satunya kamu dapat. Baru dia katakan, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Kalian ingin tidak usah perang, lebih enak ambil itu aja tanpa perang, ya toh. Tetapi kita lihat, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimati. Tapi Tuhan punya kehendak. Anda berkehendak, dia berkehendak, saya berkehendak, siapa punya kehendak yang jadi? Allah punya kehendak. Kalian tidak mau perang. Yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimati. Allah punya kehendak menetapkan kebenaran hak itu dengan ketetapannya. Salah satu ketetapannya, kalian harus perang walaupun tidak mau. Wa yaqta' dabiral kafirin, dan dia ingin memutus akhir dari orang-orang kafir itu. Dia putus jalurnya. Biasanya kalau orang perang ada yang lari, tinggal di belakang, yang belakang pun di liyuhiqqal haqqa wa yubtil al batil walau karihal mujrimun. Kita lanjutkan sebentar ya. Perang itu wajib ya, Pak ya. Perang itu tidak harus dalam arti mengangkat senjata. Kita perang melawan kemiskinan. Perang melawan kebodohan. Perang melawan narkoba. Itu semua perang. Ya, perang melawan hawa nafsu, ya kan? Jadi jangan artikan perang atau jihad hanya angkat senjata, tidak. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yang paling perlu yang pertama itu membentengi diri. Jangan sampai, kan perang itu juga harus perlu bentengi diri. Bagaimana Anda membentengi diri? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Kalau boleh saya mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy di segmen berikutnya, yaitu Surah Al-Anfal memang mengatur tentang harta rampasan perang. Dan mengenai hal ini, para pejuang diminta untuk mempercayakannya kepada Allah dan Rasul untuk mengurus pembagiannya. Pak, kita kembali menguraikan ayat, sekarang sudah masuk ayat 7 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya terserah, kita bisa lanjutkan ayat 7 atau kalau ada pertanyaan. Boleh, sebelum kita nanti masuk, silakan, ayat 7, silakan. Ya. Ya. Tapi Ibu sebelum dulu bertanya silakan minum ya. Oh iya, silakan sebelum imsak. Nanti minum silakan. Baik. Ibu dulu atau mbaknya mau bertanya, silakan. Namanya siapa sih? Sasha. Sasha, bagus. Yes. Kalau saya mau bertanya, tadi katanya perang nggak bisa, ada perang melawan hawa nafsu ya. Kalau zaman sekarang kan banyak remaja-remaja yang jadi terlibat narkoba atau tawuran. Itu gimana cara menghindarinya, atau saran juga, mungkin ada saran buat para remaja dan mungkin untuk diri saya sendiri untuk menghindari atau mengatasi. Iya, bagus. Ya, untuk menekan perang. Oke, oke. Iya, ini. Perang itu banyak caranya. Tujuannya menghindari keburukan. Ya, nah, dalam konteks remaja, dalam konteks narkoba dan sebagainya ini, saya kira yang paling perlu yang pertama itu membentengi diri. Jangan sampai, kan perang itu juga harus perlu benteng, bentengi diri. Bagaimana Anda membentengi diri? Yang pertama, cari teman yang baik. Cari bacaan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Itu Anda terbentengi. Bulan Ramadan ini banyak orang baik. Iya. Ya kan? Iya. Karena lingkungan, situasi, betul. TV. Iya. Nah, betul. Setelah itu kembali lagi. Kembali lagi. Ya kan begitu. Betul. Silakan dilanjutkan kembali. Oke, saya lanjutkan, saya lanjutkan. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimati. Allah punya kehendak. Kehendak Allah itu selalu baik. Tetapi Allah tidak ingin memaksa manusia. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Tapi tujuan akhirnya adalah baik. Islam, Tuhan mau ini tersebar. Caranya, ini sudah tidak bisa diampuni ini orang-orang yang selama ini di Mekah. Perang. Walaupun kamu sedikit. Saya ingin ini berlanjut. Yuridullah yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqta'da biral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Ada hal yang menarik di sini. Kebaikan itu kuat karena esensinya. Keburukan itu kuat karena ditopang. Ditopang. Bisa jadi keburukan muncul, tapi begitu topangannya jatuh, dia jatuh. Bisa jadi kebenaran itu terpendam puluhan tahun, tetapi karena benihnya ada dan terus tumbuh, pasti satu ketika dia tumbuh. Nah, ini yang dimaksud ayat ini. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin menetapkan kebenaran itu sehingga tersebar, dan dia ingin membatalkan, melenyapkan kebatilan itu sehingga tidak muncul lagi, walaupun hal tersebut tidak disenangi oleh orang-orang durhaka. Nah, itu sebabnya dalam pertempuran Badar itu lebih banyak peranan Tuhan dari peranan manusia. Masa 300 orang yang tidak siap bisa ini? Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat betapa ada hal-hal yang bersifat suprarasional yang terjadi ketika itu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan mendengarkan di segmen berikutnya ulasan dari Pak Quraish mengenai semua dari ayat 1 sampai 8 ini. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bisa jadi kelihatannya baik-baik aja, senyum-senyum aja, tapi hati tidak, karena itu dikatakan zata bainiku. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan di segmen ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish dari ayat 1 sampai ayat 8. Pak, silakan. Baik, kesimpulan. Yang pertama, tujuan perang adalah dalam ajaran Islam adalah untuk menghindarkan penganiayaan, bukan untuk menyebarkan agama. Itu satu yang penting. Apalagi untuk mendapat keuntungan materi. Yang kedua, kita lihat, yang kedua itu adalah materi yang diperoleh dalam peperangan itu sebenarnya milik Allah, dan itu ditentukan pembagiannya oleh Allah dan dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lihat. Yang selanjutnya, orang yang dinamai mukmin intinya adalah mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu dianjurkan atau sangat dianjurkan agar dasar hubungannya yang diperbaiki, bukan sekedar hubungan yang bersifat yang terlihat. Karena apa? Bisa jadi kelihatannya baik-baik aja, senyum-senyum aja, tapi hati tidak. Karena itu dikatakan zata bainikum. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan, bahwa orang-orang yang mencapai derajat iman yang tinggi itu, setiap disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar, boleh jadi karena takut, boleh jadi karena kagum. Ya kan? Itu orang mukmin yang ini. Dan dia apabila dibacakan, disampaikan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran atau tentang fenomena alam, imannya bertambah. Itu berarti iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Hari ini kuat imannya, besok bergaul dengan orang yang ini melemah. Hari ini melemah, besok menguat. Itu iman. Bertambah imannya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Satu hal yang saya ingin tambahkan. Itu ada pesan. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun untuk kamu. Karena itu, ulama-ulama misalnya berkata, kalau ada pertanyaan, usahakanlah menjawabnya. Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, sudahkah engkau mengetahui, melihat orang yang mendustakan agama bagaimana? Belum ya Allah, pelajari. Sudah ya Allah, karena seakan-akan dia berdialog dengan Anda. Baca Al-Quran seakan-akan berdialog dengan Anda. Yang kedua, baca Al-Quran sebagai ibadah. Karena kalau Anda baca Al-Quran sebagai dan ingin menyesuaikan dengan pikiran Anda, Anda akan memperoleh tapi tidak lebih dari pikiran Anda. Saya beri contoh. Seorang anak kecil, saya beri itu toples, ambil nak. Dia akan ambil sesuai genggaman tangannya. Tapi kalau dia berkata, ambilkan saya bisa beri dia lebih banyak daripada apa yang diingin. Begitu dengan Al-Quran. Itu sebabnya di sini dikatakan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah imannya, bertambah pengetahuannya. Itu sebabnya juga kita baca di Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Alam raya ini dari dulu sama seperti sekarang. Tapi rahasianya terus terungkap. Ada hal baru. Begitu juga yang baca Quran. Boleh jadi ayatnya itu-itu juga. Tapi ada hal yang baru. Karena kita membaca, itu yang dimaksud. Bertambah imannya, bertambah pengetahuannya, sehingga makin bertambah imannya. Itu kesimpulan yang lain yang kita bisa ambil. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, tadi saya sudah katakan, orang yang bertawakal itu adalah orang yang berusaha, setelah habis usahanya baru terserah Tuhan deh mau diapakan, pilihan Tuhan itulah yang terbaik. Kemudian dia melaksanakan sholat dengan baik, bersinambung, dan sebahagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya itu dia nafkahkan. Itu sifat orang beriman. Baru ayat-ayat berikut ini berbicara tentang sikap sahabat-sahabat dalam peperangan Badar. Ada yang ingin berperang, ada yang ingin kembali karena menggunakan logikanya mengukur musuh dengan dirinya, tidak melihat kuasa Allah. Kita kembali aja. Jangan. Itu sebabnya dalam perang kekuatan mental jauh lebih besar daripada kekuatan fisik. Ya kan? Karena itu yang kita ambil. Kemudian saya kira yang kita bisa ambil lagi adalah Allah punya rencana. Rencananya pasti terjadi. Saya kira itu kesimpulan kita dapatkan di sini. Alhamdulillah kita sudah mendengar kesimpulan yang sangat menarik dari Pak Kurai Sihab. Mungkin Kak Seto ingin mengucapkan apa sama Pak Kurai? Pak Kurai, kami sekeluarga merasa sangat berbahagia dan terhormat bisa mendapatkan waktu yang sangat berharga, dan yang paling penting adalah pencerahan yang luar biasa sekali. Alhamdulillah. Insya Allah ini kami bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga bisa disebarkan kepada teman-teman. Dan ya, kita bisa tadi mendekati mukmin dengan berbagai usaha kerja keras tadi. Dan silahkan berulang-ulang datang. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas uraiannya. Terima kasih kepada keluarga Kak Seto. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Kurai Sihab. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.